ini hanya milikmu. Di mana ada aku, di sana ada kamu. Kau terlahir untuk aku, ku tercinta hartaku cuma kamu. Setiap gerak hati ku sebut namamu. Biarpun air laut berubah manis rasanya, dirimu tak mungkin aku tinggalkan. Hanya kepadamu ku mohon, lindungilah cintaku. Malah aku kasih, kemana engkau pergi? Demi cinta aku aku cuma kamu. Setiap gerak hatiku sebut namamu. Biarpun air laut berubah manis rasanya, dirimu tak mungkin aku tinggalkan. Untuk aku, ku tercinta.